palai re ketika manyung hati ame sematika taleb manis akabai ake bula seneng detika bula minta detika cek alere lamun alere tak kok pas kato bisa-bisa ate nanti kataku dia bula mesin seandi mangkana tika cek sampai maksa latar sananta bede seandi monde eko pula nyare ase lain sabuk tika pon bede seandi seandi mangkana tika cek sampai maksa latar sananta bede seandi monde eko pula nyare ase lain sabuk tika pon bede seandi seandi mangkana tika cek sampai maksa latar sananta bede seandi monde eko pula nyare ase lain sabuk tika pon bede seandi.